Mitra bisnis dalam serial tulisan di koran internet yang bertajuk Platform Presiden 2009, Kwi Kian Gi menyarankan agar presiden terpilih pada pemilu nanti melakukan upaya pemberantasan korupsi secara maksimal dan menyeluruh. Menurut Kwi Kian Gi, KKN adalah salah satu akar dari berbagai masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dan untuk mengantisipasinya diperlukan effort yang luar biasa dari pemerintah serta seluruh rakyat Indonesia. Untuk menjawab apakah upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini bisa efektif atau tidak, segera kita akan berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Kwi, pada beberapa serial tulisan Bapak, kan Bapak selalu mengingatkan agar kita semua berupaya untuk melakukan pemberantasan KKN yang efektif serta menyeluruh. Selain itu, Bapak juga tidak yakin upaya yang kita lakukan selama ini akan membuahkan hasil yang optimal. Kenapa begitu, Pak Kwi? Ya, kalau saya kan mengatakan bahwa ini tidak akan menyelesaikan masalah oleh karena akar-akarnya dan lingkungannya tidak ditangani. Korupsi itu kan mulainya terjadi karena orang diberi kekuasaan tetapi gajinya tidak cukup untuk hidup satu bulan, untuk hidup normal. Nah, itu kan mesti dibenahin dulu, tetapi membenahin gaji tidak mudah. Jumlah pegawai negerinya sangat besar, uangnya diambil dari mana. Jadi itu mesti dirampingkan. Caranya merampingkan bagaimana. Lantas, apakah langkah-langkah yang Bapak usulkan ini ada yang telah dilakukan oleh pemerintahan, Pak? Ini semua yang harus dilakukan. Langkah-langkah ini tidak ada satupun yang dilakukan. Pemberantasan korupsi adalah yang sudah ketahuan melakukan korupsi, lalu diadili, ditangkap, itulah. Akhirnya kewalahan sendiri, akhirnya bingung sendiri, oleh karena kok menyangkut banyak orang, gitu. Menyangkut orang-orang penting, gitu kan. Ya, saya tidak bisa menyebut nama, tetapi saya kira semua orang tahu. Bapak mengusulkan salah satu cara untuk meredam korupsi adalah dengan memberikan gaji yang tinggi kepada aparat pemerintah. Tapi kenyataannya di China menunjukkan, meski gaji aparatnya tidak tinggi, mereka juga tetap sukses memberantas korupsi. Apa pendapat Bapak? Berhasil karena dia main tembak. Saya mempunyai kesempatan untuk berbincang-bincang kok dengan mereka. Memang rendah. Tetapi barang-barangnya juga murah, terjangkau. Artinya tidak sampai lapar dah. Tidak sampai kurang untuk hidup. Kalau di sini kan tidak loh. Betul-betul tidak loh. Tidak bisa hidup kalau istrinya tidak harus kerja. Atau dia ya markup. Jadi itu juga faktor pemicu maraknya markup dalam proyek pemerintah ya, Pak? Iya. Kalau pejabat itu memang jujur, maka dia bisa membeli barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah dengan suatu prosedur yang sangat terbuka. Jadi misalnya dengan suatu prosedur lelang, ya, tender terbuka yang dihadiri oleh seorang notaris dan dibukanya pun di depan pers. Sehingga dengan demikian tidak ada keraguan sedikit pun bahwa dia menarik manfaat dari situ. Oleh karena yang diadu itu adalah beberapa supplier, jadi tidak hanya satu saja. Demikian Kwi Kian Gi, saya Dinda Natasha.